Beliau diangkat jadi rasul umur 40, meninggal umur 63. Dari 23 tahun itu, 13 tahun pertama Nabi berdakwah di mana? Mekah. Dan 10 terakhir itu di Madinah. Setelah jadi rasul 12 tahun, beliau disuruh oleh Allah agar Isra dan Mi'raj. Balik dari situlah beliau diwajibkan salat. Mula-mula 50 kali, akhirnya jadi 5 kali. Nah, salat yang mula-mula beliau lakukan di Mekah setahun sebelum hijrah. Menghadap ke mana? Ke Baitul Maqdis. Setahun kemudian beliau berpindah ke Madinah. Kota Madinah terletak di antara Mekah dengan Baitul Maqdis. Itu sebabnya apabila beliau menghadap ke arah Baitul Maqdis, bermakna ketika itu beliau membelakangi Kaabah. 16 bulan lamanya beliau di Madinah menghadap ke arah Baitul Maqdis membelakangi Kaabah. Sebab ketika berada di Mekah, beliau masih lagi menghadap Kaabah. Sebab kalau ini Kaabah, ini Madinah, ini Baitul Maqdis, beliau menghadap Baitul Maqdis, tapi beliau senantiasa salat di sebelah Kaabah sini. Nah, karena Madinah berada di antara Mekah dengan Baitul Maqdis, Nabi tidak boleh berbuat sebagaimana yang beliau lakukan ketika di Mekah. Betul tak? Kaabah sudah jadi belakang. 16 bulan beliau terus memohon pada Allah agar Allah pindah arah Kaabah itu ke Mekah. Nah, turunlah ayat ini. Kata para ulama yang membuat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat rindu dengan Mekah, bukan semata-mata karena Mekah adalah tumpah darah tempat beliau lahir, tetapi Mekah ada kelebihan yang tidak ada pada Baitul Maqdis, yaitu Kaabah. Ditambah pula Kaabah ini dibina oleh siapa? Oleh Ibrahim bersama Ismail. Dulu Ustaz ada sebut, Ibrahim ada dua anak yang paling popular, yaitu Ismail, kemudian adiknya, ya, Ishak. Ishak ini akhirnya dari beliaulah muncul Bani Israel. Ishak ada anak namanya Yakub, dan Yakub nama lainnya apa? Israel. Yakub nama lainnya Israel. Keturunan Yakub inilah Bani Israel. Sedangkan Ibrahim Ismail kawin dengan Bani Jurhum, dapatlah bangsa Arab. Bila bangsa Arab, betul tak akhirnya sampai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salasilah Nabi Muhammad ini sangat dekat dengan Ibrahim melalui jalur Ismail. Ibrahim dan Ismail yang membina Kaabah. Oleh sebab itu beliau sangat mengharap kalau Allah robah arah kiblat itu dari Baitul Maqdis kepada Kaabah yang ada di Mekah. Baik, kita teruskan dengan tafsiran ayat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. Sungguh kami sering melihat mukamu mengadah ke langit. Allah selalu lihat Nabi mendongak ke langit, seolah-olah minta dikasihani. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Ya Nabi, lebih sukai kiblat ke Baitul Maqdis atau kiblat ke Mekah? Mekah. Palinglah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Oleh sebab itulah kata para ulama fikah, menghadap kiblat Ka'bah ada dua. Menghadap Ka'bah ketika beribadat, terutama salat, ada dua makna. Pertama, menghadap Ka'bah. Dan yang kedua, menghadap arah Ka'bah. Dia dua yang tak sama. Ketika berada di dalam Masjidil Haram, mesti menghadap Ka'bah. Walaupun Ka'bah yang berada di tengah, saf tidak lurus. Betul tak? Jadi circle. Karena mesti menghadap Ka'bah. Tapi orang yang berada di luar Mekah, di Jeddah, Madinah, apalagi orang Kuala Lumpur, orang Pahang, mereka bukan menghadap Ka'bah, tapi menghadap arah Ka'bah. Oleh sebab itu, karena Mekah berada di sebelah barat Malaysia, kita menghadap ke arah barat dan kita ke kanan sedikit. Itu arah. Bukanlah exactly tepat-tepat betul. Sudah memadai lah. Malah bagi orang yang tidak tahu arah kiblat, mereka boleh tak salat menghadap ke mana? Boleh. Apabila mendung, apabila tidak ada kompas, apabila tidak ada orang tempatan untuk ditanya, menghadaplah ke mana saja. Jadi maksud ayat, sungguh berulang-ulang kali kami melihat wajahmu wahai Muhammad mendongak ke langit, menanti turunnya wahyu untuk pemindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah di Mekah. Lalu keinginanmu itu kami kabulkan. Oleh itu berpalinglah kamu ke kiblat yang engkau sukai itu, yaitu ke arah Masjidil Haram. Dalam ayat di atas disebut Masjidil Haram bukan Ka'bah. Ustaz ulang. Di dalam ayat di atas disebut fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Bukan fawalli wajhaka ilal Ka'bah. Tak disebut ilal Ka'bah, tapi ilal Masjidil Haram. Wajhaka syatral Masjidil Haram. Dalam ayat di atas disebut palinglah wajahmu ke arah Masjidil Haram, bukan palinglah wajahmu ke arah kiblat Ka'bah. Ini memberi isyarat bahawa kita memadai mengharap menghadap ke arah Ka'bah ketika salat, jika kita berada jauh dari Ka'bah dan tidak dapat melihatnya. Jadi kita tidak wajib menghadap kiblat ketika itu, yang wajib hanya menghadap arah Ka'bah. Dan selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat di atas bahwa di mana saja kita berada, maka kita mestilah menghadap wajah kita ke arahnya ketika kita salat. Ini berbeza dengan amalan orang-orang Nasrani yang menetapkan arah timur sebagai arah kiblat, ataupun sebagaimana umat Yahudi yang menetapkan arah barat sebagai kiblat mereka. Bukan. Islam ialah menghadap ke arah Ka'bah yang ada di Mekah. Adapun yang dimaksudkan dengan mukamu atau wajahmu dalam ayat di atas ialah semua bahagian hadapan daripada badan manusia. Jangan pula kita ambil kesimpulan wajah saja yang menghadap badan boleh menghadap ke lain. Tak. Yang dimaksudkan wajah di sini ialah semua bahagian badan daripada manusia. Oleh sebab itu, apabila kita ingin mengisi saf yang kosong karena orang tersebut keluar karena batal, kita hendaklah pastikan dada ni, bahagian depan ini, jangan sampai terpusing. Kita hendaklah senantiasa menghadap ke arah kiblat seluruhnya. Malah muka kadang-kadang dibolehkan untuk berpaling, asalkan dada tetap menghadap kiblat, tidak sampai membatalkan jika ada perkara-perkara yang sangat mustahab. Ayat ini dijadikan oleh para fuqaha sebagai dalil untuk mewajibkan menghadap seluruh bahagian badan ke arah kiblat, sama ada dalam salat wajib atau salat sunat. Adapun hukum memalingkan badan dalam salat adalah membatalkan salat. Ustaz ulang. Adapun hukum memalingkan badan dalam salat adalah membatalkan salat. Karena menurut kaedah usul, innal amra, tolong ikut, bisyai'i nahyun an diddi. Sesungguhnya perintah terhadap sesuatu bermakna larangan terhadap lawannya. Dapat paham maksudnya? Seluruh badan disuruh menghadap, maknanya boleh membatalkan bila kita sudah mula tidak menghadap. Hanya saja hadirin dan hadirat, adalah menjadi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau apabila musafir, beliau salat sunat di atas unta, di atas keledai. Tak kira mengana ke mana pun keledai itu membawanya, Nabi teruskan salatnya. Tetapi salat wajib Nabi tidak buat demikian. Salat wajib Nabi akan turun. Timbul pertanyaan, macam mana Ustaz bila kita di dalam pesawat? Macam mana salat wajib kita lakukan? Pendapat yang muktamad macam ini. Bila kita destinasi jauh sampai 9 jam, 12 jam, direct flight ke London umpamanya atau ke Timur Tengah, kita masuk pesawat, belum lagi masuk waktu. Tetapi menurut perkiraan kita, kita boleh landing sampai ke destinasi, belum habis waktu bila kita jamak. Kita berangkat umpamanya jam 12, zuhur belum sampai. Kita landing umpamanya di Qatar atau di Jeddah. Waktu asar masih ada, di mana kita boleh jamak zuhur dan asar. Better, lebih baik kita salat ketika landing nanti, bukan di atas pesawat. Zuhur asar kita. Tetapi andai kata kita pergi ke suatu destinasi, zuhur belum lagi sampai. Sampai ke destinasi lapangan terbang yang kita akan landing dan masuk maghrib. Ketika itu dibolehkan kita salat zuhur dan asar walau tidak menghadap Kaabah. Ustaz tidak bezakan antara salat sunat dengan salat wajib. Nabi tak pernah buat salat wajib di atas unta. Tapi Nabi buat salat sunat di atas unta. Kemana unta bawa tak kisah. Oleh sebab itu, ulama fiqah mengambil satu kesimpulan. Jangan buat saja-saja zuhur asar di atas pesawat. Andai kata kita punya estimate, kita landing nanti waktu masih ada. Walaupun zuhur tak ada. Betul tak? Karena musafir kita boleh jamak zuhur asar. Kecuali dikenal pasti bila masuk atau bila kita landing saja dah masuk maghrib. Ketika itu bab darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Bila dah sampai ke peringkat darurat, yang tak boleh jadi boleh. Dapat faham maksudnya? Dia beza antara salat sunat dengan salat wajib. Begitu juga bila kita naik bas. Kalau kita perkirakan bahwa kita umpamanya dari Kangar lah kita boleh berhenti di Bukit Gantang umpamanya, kita akan salat. Atau dia tidak berhenti kadang-kadang. Bila kita perkirakan dia terus saja sampai ke KL dah masuk maghrib jam 8 dah. Ketika itu boleh tak zuhur asar kita buat di dalam? Boleh tak? Boleh, sebab dia 7-8 jam. Kalau umpamanya diperkirakan boleh sampai, better kita nanti zuhur asar walaupun ketika itu sudah 6:30, tak mengapa. Karena tidak raikan menghadap kiblat. Dapat faham maksudnya, Pak? Ini bab keakhir, bab fikah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, yakni Taurat dan Injil, memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Hadirin dan hadirat, sebenarnya Yahudi dan Nasrani, kedua-dua jenis kafir ini mengetahui dengan sesungguhnya bahwa perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram itu adalah benar tanpa sedikit pun dicampuri oleh keraguan. Kisah tentang sifat-sifat rasul akhir zaman telah pun mereka ketahui dengan jelas melalui kitab-kitab mereka. Hanya saja mereka sengaja mengingkari perpindahan tersebut semata-mata karena kedegilan mereka dan bertujuan untuk meragu-ragukan orang yang lemah imannya. Itu sebabnya dulu Ustaz ada sebut, ketika perpindahan arah kiblat, nanti kita akan sampai pada ayat 177. Nanti kita akan jelaskan lebih lagi. Adanya perpindahan arah kiblat muncul 4 golongan ketika itu. Golongan pertama yaitu Yahudi dan Nasrani. Begitu ada perpindahan, mereka mendakwa ini menunjukkan ajaran Muhammad tidak betul, sebab rasul-rasul sebelum itu yaitu Musa dan Isa, semua kiblat mereka adalah Baitul Maqdis. Muhammad tiba-tiba pandai-pandai saja merubah arah kiblat. Itu menunjukkan ajaran Muhammad tidak betul. Kata siapa? Yahudi dan Nasrani, yang memang kiblat mereka Baitul Maqdis. Golongan kedua, penghuni Mekah, penduduk Mekah, musyrikin, penyembah berhala. Ketika Nabi Muhammad pindah ke Madinah, berhala-berhala di sekitar Kaabah sudah dipecahkan atau belum? Pecah atau belum? Belum, jawabnya belum. Sebab Muhammad pergi dalam keadaan lemah, tak kuat. Macam mana nak pecahkan Kaabah? Pecahkan patung-patung sekitar Kaabah. Setelah 16 bulan Nabi Muhammad, setahun 4 bulan Nabi Muhammad berada di Madinah, orang Mekah penyembah berhala mendengar berita Muhammad dan pengikut-pengikutnya mula menghadap wajah mereka ketika salat ke arah Kaabah mereka yang penuh dengan berhala-berhala. Apa komen orang-orang Mekah? Nah, sekarang Muhammad mula menghadap ke arah Kaabah kita. Tak lama lagi Muhammad dan pengikutnya akan menyembah berhala-berhala kita. Ketika itu berhala masih lagi banyak. Jumlahnya berapa? 360 berhala. Sebab berhala ini dipecahkan pada 7 atau pada tahun 8 Hijrah. Ketika Mekah ditakluk, baru berhala-berhala itu dipecahkan. Macam yang Ustaz dulu ada cerita, setelah dipecahkan, lalu siapa yang Rasul suruh naik ke atas Kaabah untuk azan? Masih ingat kisah itu? Siapa? Bilal bin Rabah. Sehingga orang-orang Arab lainnya dari kalangan sahabat jealous. Sampai mereka kata, Muhammad tak jumpa orang lain ke untuk jadi tukang azannya selain gagak hitam itu? dia kata Bilal orang Afrika itu gagak. Gagak biasanya hitam kan? Mereka gunakan bahasa karena jealous. Mengapa orang Afrika selalu naik tempat yang mulia itu? Kami sahabatmu banyak, wahai Muhammad. Mengapa tidak kami? Itu tahun yang ke-8. Setelah 8 tahun Nabi berada di Madinah, dah susun kekuatan, serang balik, takluk balik Mekah, baru berhala itu dipecahkan. Baru 1 tahun 4 bulan, belum lagi. Cuma mereka mendengar Nabi Muhammad dan orang-orang Islam Madinah mula menghadap. Itu kata mereka, sekarang Muhammad mula menghadap Kaabah kita. Tak lama lagi dia akan menyembah berhala kita. Dah komen kedua. Komen ketiga, orang-orang munafik. Orang munafik pula kata, dulu Muhammad suruh menghadap ke Baitul Maqdis di Palestin. Sekarang Muhammad menyuruh kita menghadap ke Mekah pula. Kita tak tahu esok lusa kita disuruh menghadap ke mana pula. Maknanya komen-komen ini adalah komen tak puas hati. Adapun golongan yang keempat, wahai Muhammad, kemana saja engkau suruh kami menghadap, sebab kami tahu semua arahanmu adalah arahan Allah. Sami'na wa ata'na. Ibu-ibu dan bapa sekalian, kalau boleh kita biar bersikap seperti golongan yang keempat. Betul tak? Segala yang datang dari Nabi adalah benar belaka. Nanti kita ulang balik bila sampai ayatnya, yaitu ayat 177. Baik. Dan pada penghujung ayat di atas, Allah menegaskan bahwa dia tidak sekali-kali lengah terhadap apa yang mereka lakukan itu. Ini mengandungi tahdid. Ini mengandungi tahdid atau amaran yang sangat keras daripada Allah terhadap mereka, bahwa Allah tidak akan lalai untuk membalas perbuatan jahat mereka tersebut. Sebaliknya, ketegasan Allah ini juga dapat dilihat sebagai tasliyah atau hiburan bagi orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang Yahudi ini terkenal dengan degilnya. Mereka ada knowledge, mereka ada ilmu, tapi mereka tidak mau ikut. Ustaz ulang sekali lagi, ahli kitab Yahudi dan Nasrani tahu tak Nabi Muhammad itu sebenarnya adalah rasul sebenar? Tahu. Mengapa mereka tahu? Sebab sudah tertera dalam kitab-kitab mereka, yaitu Taurat dan Injil. Malah mereka pernah pasang perangkap untuk Nabi. Perangkapnya begini. Yahudi Madinah begitu dengar ada perubahan arah kiblat, Yahudi datang pada Nabi. Ya Muhammad, kami orang Yahudi Madinah bersedia masuk Islam semuanya. Asalkan dengan syarat, engkau kekalkan kiblat lama. Dapat faham maksudnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tunduk. Ini satu pengajaran. Nabi Muhammad tidak terlalu kejar kuantiti umat mengikutnya. Tak, dia mau yang ada kualiti. Kita kalau dipahang jumlah macam ini mau ikut majlis ilmu, tak ada masalah. Kita bukan kejar kuantiti. Ribu, 10,000 orang dengar, tapi habis dengar habis perkara. Tak, bukan itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patuh dengan apa yang Allah kata, walaupun mereka itu tidak mau ikut. Sebenarnya apa yang mereka tadi itu tawarkan pada Nabi, perangkap. Sebab kata Syekh Muhammad Al-Marari, Syekh Ahmad Mustafa Al-Marari di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Marari, rupanya di dalam Taurat sudah disebut oleh Allah. Di dalam Taurat sudah disebut oleh Allah bahwa kiblat Rasul akhir zaman memang Kaabah yang ada di Mekah. Mereka dah tahu dah. Bila Muhammad ikut cakap mereka, lalu Muhammad pun karena tidak cari kuantiti pengikut yang ramai, akhirnya ikut kehendak mereka menghadap ke Baitul Maqdis, di situ mereka akan kenalkan Muhammad. Ini menunjukkan engkau, hey Muhammad, bukan Rasul yang sebenarnya. Sebab dalam Taurat ada disebut, Kaabah kamu sebenarnya di Mekah. Dapat faham tak? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Wa la in ataital ladzina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil, semua ayat atau keterangan, maka tidak akan mengikut mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebahagian mereka pun tidak akan menjadi mengikuti kiblat sebahagian yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan pada ayat ini, orang degil nih enggak bawa hujah dalil apapun. Kalau mereka tidak mau beriman, tetap tak akan beriman. Itu maksudnya. Allah menggambarkan betapa kedegilan ahli kitab terhadap isu Ka'bah atau kiblat di atas. Sehingga jika dibawa semua dalil pun untuk menjelaskan kebenaran perpindahan arah kiblat, mereka tetap saja tidak akan mengikuti kiblatnya. Sebab jika mereka mengikuti kiblat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu membuktikan mereka mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini tidak mungkin akan terjadi, sebab antara sesama mereka saja, yaitu Yahudi dan Nasrani, enggan mengikut kiblat yang lain. Maksudnya, Yahudi mempunyai kiblat sendiri, Nasrani punya kiblatnya sendiri. Dan masing-masing mereka tetap mempertahankan kiblat masing-masing. Jadi, bagaimana boleh diharapkan mereka akan mengikuti kiblat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadirin dan hadirat, Yahudi dan Nasrani, dua agama yang berbeza. Walaupun mereka bersatu untuk menyerang Islam. Pagi tadi Ustaz mengajar tafsir di Shah Alam, awal surat Maryam, bahwa Allah berfirman di akhirat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadili ahli kitab. Apa yang mereka pertelingkahkan, khasnya tentang Nabi Isa. Yahudi dan Nasrani melihat Nabi Isa pribadi yang berbeza. Maksud Ustaz, Nasrani Kristen mendakwa Isa itu siapa? Anak Tuhan. Anak Tuhan. Yahudi pula melihat Nabi Isa itu siapa? Anak zina. Ya, anak haram. Yahudi mendakwa Maryam itu melahirkan Isa tanpa bapa. Isa ini anak zina, anak haram. Lihat, begitu maknanya mereka caci dan cela Nabi Isa itu. Betul tak? Nasrani pula menyanjung Isa keterlaluan, diangkat Isa sebagai anak Tuhan. Betul tak kedua-dua pandangan ini bercanggah dengan Islam? Islam kata, Isa adalah Abdullah, hamba Allah yang diangkat menjadi Rasul Allah. Anak zina bukan, sebab dia dicipta dengan kuasa Allah, kun fayakun. Anak Allah juga bukan, sebab Allah punya sifat lam yalid walam yulad. Betul tak? Kita punya pandangan tersendiri terhadap Isa. Yahudi coba nak bunuh Isa. Nasrani pula mendakwa Isa telah disalib. Ekoran dari penyaliban sila Isa, dia telah menebus dosa umat-umat yang berdosa. Kita pula tidak. Isa memang akan dibunuh, tapi dengan kuasa Allah, Allah angkat ke langit. Sampai hari ini Isa masih hidup di langit, dan beliau akan turun menjelang kiamat. Beza tak? Itu sebabnya hadirin dan hadirat, knowledge, ilmu ini yang berasaskan Quran dan sunnah Nabi, perlu tak untuk meluruskan kita punya akidah? Perlu. Sangat perlu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, keengganan ahli kitab mengikuti kiblat Muhammad bukan karena kejahilan mereka, tetapi karena kedegilan. Mereka sebenarnya mengetahui hakikat yang sebenarnya, sedangkan ayat-ayat atau bukti serta dalil hanyalah berguna untuk orang yang ingin mencari kebenaran atau untuk orang yang masih samar-samar akan kebenaran. Lalu untuk mereka, ayat atau bukti sangat berguna. Ayat dan bukti sangat berguna bagi orang yang beriman. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 55 dari surat Az-Zariyat. Tolong ikuti. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, wahai Muhammad, sesungguhnya peringatan adalah sangat berguna bagi orang-orang yang beriman. Berdasarkan iman kita, cakap Allah tidak ada yang bohong, tidak ada yang boleh diragukan. Sebab awal Quran dah sebut, Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila bercakap, tidak ada percakapan beliau itu berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan ayat 3 dan 4 surat An-Najmi. Tolong ikut. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu bercakap berdasarkan hawa nafsunya, tetapi semua percakapan baginda adalah wahyu. Yakin tak kita? Yakin tak kita? Cakap Allah adalah benar belaka, cakap Nabi adalah benar belaka. Percaya tak? Betul tak percaya itu dengan bahasa lainnya iman kita? Bila dah iman, tak tolak apa cakap Allah, tak tolak apa cakap Rasul. Yang menolak ini, betul tak bermasalah dalam bab iman? Hadirin dan hadirat, ilmu sangat mustahak. Ilmu lah yang memandu amal, bukan amal memandu ilmu. Itu sebabnya salafus saleh dari kalangan para sahabat selalu menyebut, tolong ikut, al-ilmu imamul amal. Ilmu adalah imam amal. Maknanya, siapa ikut siapa? Apa ikut apa? Amal ikut ilmu. Itu sebabnya Mukawanakir nanti akan tanya pada kita di dalam kubur, wama imamuka? Apakah imam kamu? Yang kamu ikut itu apa? Kita jawab apa? Kita jawab apa? Belajarlah dari sekarang jawabannya. Jangan feel nanti. Apa imam kita? Al-Quran. Oleh sebab itu, kalau sudah akui Quran imam kita, Quran mesti ikut selera kita, atau kita yang mesti ikut selera Quran? Kita jangan berlagak nak jadi imam. Quran mesti ikut pula kehendak kita? Tak. Kita mesti ikut. Oleh sebab itu, karena Quran ini imam, kita kena belajar apa kehendak imam. Betul tak? Inilah dia muncul pelajaran tafsir ini. Macam mana kita tak ikut dia bila kita tak faham? Baru-baru ini Ustaz mengajar di Perlis. Bagus juga Ustaz sebut di sini sebab dia berkaitan tentang hikmah. Tolong ikuti ayat 269 Al-Baqarah menyebut hebatnya al-hikmah itu. Tolong ikuti. Yu'til hikmah may yasha wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Allah memberi hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang diberi oleh Allah al-hikmah, berarti ia telah mendapat anugerah yang banyak, kebaikan yang banyak. Ustaz ulang. Allah memberi hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan siapa yang diberi oleh Allah hikmah, berarti ia telah mendapat kebaikan yang banyak. Maknanya, kita perlu tak kepada hikmah? Perlu tak? Bila dapat, Allah tidak bagi pada siapa, itu bukan kerja kita. Itu authority, itu hak Allah. Nak bagi kepada siapa-siapa, itu hak Allah. Itu makna yu'til hikmata may yasha. Allah memberi hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah sekarang, bila Allah berkehendak beri kepada seseorang, berarti orang itu telah mendapat kebaikan yang khairan kathira. Kebaikan yang banyak. Ringkasnya, semua kita memohon tak kiranya Allah beri kepada kita masing-masing khairan katsira, iaitu hikmah. Betul tak? Nah sekarang apa makna hikmah? Hikmah terbagi dua. Pertama namanya hikmah ilmiah. Hikmah ilmiah. Tolong ikuti. Sekali lagi. Yang kedua hikmah amaliyah. Hikmah ilmiah. Hikmah amaliyah. Yang pertama, hikmah ilmiah, yaitu hikmah keilmuan. Hikmah ilmiah yang pertama ini, dia berpaksikan kepada knowledge, ilmu pengetahuan. Nama pun hikmah ilmiah. Ilmi, ilmu. Hikmah amaliyah, yaitu hikmah berpaksikan kepada amal-amal saleh. Dengan bahasa mudah, hikmah pertama ilmu nafi'un. Maknanya apa? Ilmu yang bermanfaat. Hikmah kedua yaitu amalun salihun. Betul tak? Amal saleh. Kita, karena kita belajar Quran, kita tengok macam mana cara Allah memberi dua-dua hikmah itu. Tolong ikuti macam mana Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam surah Taha ayat 14. Tolong ikuti. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Allah berfirman, apa kata Allah pada Musa? Innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Siapa yang kata ini? Kepada siapa? Musa. Fa'budni. Oleh sebab itu, sembahkanlah olehmu akan daku. Bahagian pertama, Allah maklumkan, Allah beri Musa knowledge. tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Itu knowledge. Kemudian Allah suruh Musa, sembahlah aku, wahai Musa. Itu amal. Dapat faham tak? Dapat faham tu? Yang pertama itu, pemakluman dari Allah kepada Musa yang hanya dia saja yang layak disembah. Ini namanya hikmah ilmiah. Lalu arahan Allah, oleh sebab itu beribadatlah hanya padaku. Itu namanya hikmah amaliyah. Amal, amal. Musa kena buat. Betul tak? Musa mesti beramal berdasarkan knowledge terlebih dahulu. Allahu Akbar. Quran memberi isyarat itu. Dua hikmah. Ustaz sebut di Masjid Putra Simpang 4 Kangar. Ustaz kata, coba lihat urutan rukun Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu knowledge. Mesti ada keyakinan confirm dah dalam minda Allah saja yang wajib disembah. Cara menyembah Allah mesti ikut cara Muhammad. Itu knowledge, hikmah ilmiah. Baru salat, puasa, zakat, haji. Itu hikmah amaliyah. Nampak tak susunan rukun Islam? Dalam azam, hayya ala salat, dirikan salat. Itu hikmah amaliyah. Kita kena salat. Tapi ada tiga knowledge yang mesti tahu. Allah wajib kamu besarkan. Hanya Allah saja yang wajib disembah. Sembahlah Allah seperti salat, ikut cara Muhammad. Ini dia ungkapan Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiga ungkapan ini hikmah ilmiah, baru disuruh salat, hayya 'alas salat. Nampak tak kan? Belajar Quran kena macam itu. Baru kita mantap. Barangkali selama ini kita tak fikir itu. Betul tak? Sekali lagi, hikmah ada berapa macam? Dua. Ustaz tambah satu lagi, ayat 29 dari surat Muhammad. Tolong ikuti. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fastaghfir li dzambik. Ketahuilah olehmu, wahai Muhammad, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Oleh sebab itu, minta ampunlah kepada Allah terhadap dosamu. Ada persamaan tak? Pertama itu, ketahuilah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Itu hikmah apa? Ilmiah. Kita kena maklum itu. Kena ada ilmu itu. Kena yakini itu. Kemudian minta ampunlah kepada Allah. Itu amal. Ringkasnya, mana sebenarnya perlu kita dahulukan, ilmu ke atau amal? Ilmu dulu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, betul tak? Banyak masyarakat Islam Asia Tenggara amal dulu, ilmu kemudian. Malah ilmu itu kadang-kadang keislamannya itu dia punya rujukan nenek moyang, nenek moyang, nenek moyang, nenek moyang. Bukan kalamullah, bukan kalamur rasul. Itu bukan knowledge. Itu bukan hikmah ilmiah. Hikmah ilmiah mesti bersandar pada kalam Allah, kalam rasul. Macam yang kita belajar. Betul tak? Agama mana boleh agak-agak? Nenek moyang dulu kita, diperturunkannya ada tak kadang-kadang unsur syirik, khurafat, ada tak? Itu yang kita nak katakan hikmah ilmiah. No. Itu bukan hikmah ilmiah. Paling-paling itu agak-agak. Betul tak? Tapi apa kata Allah, apa kata Rasul, boleh tak kita katakan inilah hikmah ilmiah? Berdasarkan itu kita sembah Allah. Baru namanya hikmah amaliyah. Itu sebabnya amal saleh syaratnya dua. Mesti lakukan ikhlas lillah, mesti lakukan ikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dapat faham tak? Walaupun kita nampak menyimpang sedikit, tapi ini mustahab. Betul tak, Pak? Sebab dia ada kaitannya. Jadi Ustaz, sebenarnya bertitik tolak daripada penyelewengan Yahudi tadi. Mereka tahu tak Muhammad itu Rasul sebenar? Mereka tahu tak perubahan arah kiblat itu adalah perubahan yang sebenar? Mereka tidak mau berlandaskan knowledge tersebut. Hikmah ilmiah itu mereka tak ambil. Akhirnya betul tak mereka menyimpang dan akhirnya sesat? Nah, ambil pengajaran itu. Kita tidak. Segala yang datang dari Allah dan Rasulullah, sami'na wa ata'na. Nah, perkataan sami'na wa ata'na juga mengandung dua hikmah tadi. Betul tak? Sami'na, kami dengar. Kan maknanya kita himpun knowledge. Wa ata'na, kami taati. Dia cenderung kepada amalan, baru taat. Allahu Akbar. Quran, kita putar macam mana pun, ke situ juga pergi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dihormati sekalian, kita teruskan dengan penjelasan ayat. Ungkapan wama anta bitabi'in qiblatahum, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dalam ayat di atas adalah lebih tepat dan lebih mendalam maknanya jika dibandingkan dengan ungkapan wala tattabi' qiblatahum, janganlah kamu mengikuti kiblat mereka, sebab ungkapan di atas mengandungi makna sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin akan tunduk dengan kehendak ahli kitab. Allah tidak datang dalam bentuk jangan ikut wahai Muhammad kiblat mereka, bukan. Tapi Nabi Muhammad menggunakan istilah wama anta bitabi'in qiblatahum. Ini namanya nafi lisya'an. Tak apalah, itu pembahasan bahasa Arab. Bila Ustaz nak bahas nanti takut tak faham sebab tidak ada latar belakang. Jadi nak menyambung itu susah. Tapi cukuplah. Wama anta bitabi'in qiblatahum, itu ungkapan yang datang dalam Al-Quran, bukan dalam bentuk wala tattabi' qiblatahum, jangan ikut kiblat mereka, bukan begitu. Tapi dengan kamu pun tidak akan mengikut kiblat mereka, rupanya dalam sudut bahasa penafian itu lebih tinggi daripada penafian jangan ikut. Sebagaimana Ustaz pernah kata, ayat 17 dari surat At-Taubah, Allah menggunakan istilah wa ma kana li musyrikin. Atau lebih tepat Ustaz gunakan ayat 36 Al-Ahzab. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut orang beriman lelaki dan orang beriman wanita apabila Allah dan Rasul telah tetapkan satu-satu hukum lalu ia ingin mencari hukum yang lain. Tidak patut. Istilah tidak patut ni, dia dalam istilah Arab lebih keras daripada jangan kamu menyimpang dari apa yang telah Allah dan Rasul tetapkan. Dapat beza tak, Pak? Walaupun bahasa kita macam biasa, tetapi dalam kaedah bahasa Arab, tidak patut itu tu, dia mengandung makna lebih kuat. Lebih kuat. Baik, kita teruskan. Wala ini taba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal minaz zalimin. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti hawa nafsu atau keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Nah, ini ada kaitannya dengan hikmah ilmiah dan hikmah amaliyah. Apa dia? Bila kebenaran itu telah datang padamu, hai Muhammad, lalu kamu ikut kehendak Yahudi dan Nasrani, bermakna engkau telah berbuat zalim. Apa sebab? Itu bermakna Nabi tidak melakukan amalan berdasarkan ilmu yang beliau miliki. Betul tak, Pak? Bila kebenaran dah datang padamu, sepatutnya kamu berpegang teguh walaupun yang ikut ajaranmu seorang dua. Bila kebenaran dari Allah telah datang padamu, kamu tahu itu benar. Tapi kehendak, karena tidak raikan kehendak Yahudi, tidak memperbanyak pengikut, kau ikut. Bermakna engkau telah buat zalim. Apa makna zalim? Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sebab zalim lawan adil. Adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi yang namanya adil itu, bila dapat tahu dari Allah, Rasul explain, buat saja macam itu, walaupun orang lain tak mau ikut. Jadi ada kaitan tak amal itu dengan ilmu yang kita miliki? Di sini datangnya hikmah terbagi berapa tadi? Pertama hikmah ilmiah, yang kedua amaliah. Ya, ingatlah selalu, ini paling asas. Paling asas. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Dalam ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menyebut ahwa'ahum, hawa nafsu mereka atau keinginan mereka, dan Allah tidak menyebut dinahum, agama mereka. Ini membuktikan bahwa dakwaan mereka Yahudi dan Nasrani di atas adalah semata-mata atas dorongan hawa nafsu mereka belaka, bukan atas dasar pertimbangan agama. Dan barang siapa meninggikan, barang siapa meninggalkan bimbingan dan pertimbangan agama, maka ia pasti terjerat di dalam perangkap hawa nafsu. Ini sebagaimana firman Allah di dalam ayat yang lain. Tolong ikuti. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Allah menggunakan istilah Yahudi dan Nasrani yang menentang kamu, hey Muhammad. Mereka sebenarnya telah ikut. Ikut apa? Ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Allah tak gunakan istilah dinahum. Mereka yang menolak ajaran yang aku berikan padamu, hey Muhammad, mereka telah mengikut hawa nafsu. Allah tak gunakan istilah mereka telah mengikut agama mereka. Tak. Sebab, bila mereka reject dan tolak ajaran Nabi Muhammad yang sepatutnya mereka terima, bermakna mereka sudah cenderung kepada ikut hawa nafsu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau Yahudi dan Nasrani kita tak kisah sangat. Nah kalau begitu Ustaz, yang kisah sangat ni apa Ustaz? Orang Islam. Bila diberitahu ini ayat Quran, ini Nabi kata, eh tak, nenek moyang kami tak buat macam itu. Ikut hawa nafsu. Boleh tak? Macam tak boleh saja ni. Maksud Ustaz, boleh tak itu digolongkan dalam ikut hawa nafsu? Bila Quran dan Sunnah ditolak, sama dengan Yahudi dan Nasrani tadi, mereka mendakwa ajaran Muhammad ini tak betul. Allah gunakan mereka telah ikut hawa nafsu. Allah tak gunakan istilah mereka ikut agama mereka. Sebab agama tak cakap macam itu. Betul tak Musa dan Isa suruh terima dan anut agama Rasul akhir zaman? Mereka tolak. Ustaz ulang sekali lagi. Kadang-kadang tabiat Yahudi itu wujud tak di kalangan setengah umat Islam? Didatangkan ayat Quran, hadis Nabi, tolak, tolak, tolak, karena nenek moyang tak ada buat macam itu. Macamlah agama ini milik nenek moyang. Mereka kalau dengar marah ini, tapi kita tak cakap perkara yang sebenar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjamin, taraktu fikum amraini in amsaktu bihima falam tadillu abada, Al-Quran wa sunnati. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Yaitu Quran dan sunnahku. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Jadi jika kamu mengikuti hawa nafsu mereka setelah kamu yakin bahwa kamu di atas kebenaran dan mereka di atas kebatilan, maka itu bermakna kamu juga termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Walaupun khitab atau sasaran ayat ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun ia juga termasuk untuk umatnya. Termasuk tak kita? Termasuk. Dan andai kata Nabi Muhammad berbuat demikian, walaupun hal itu tidak mungkin terjadi, maka beliau juga termasuk ke dalam golongan orang yang zalim, padahal orang yang tinggi martabatnya dan banyak kebajikan yang dilakukannya. Padahal orang yang ke dalam golongan orang yang zalim, padahal orang yang tinggi martabatnya dan banyak kebajikan yang dilakukannya, maka baginya, maka bagi umatnya adalah lebih utama lagi jika mereka berbuat demikian. Maksudnya Nabi Muhammad bila ikut kehendak mereka digolongkan zalim, padahal Nabi Muhammad banyak tak jasa beliau. Nah ini lebih-lebih lagi apabila yang ikut kehendak mereka itu orang yang bukan bertaraf rasul. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak sendiri. Sesungguhnya sebahagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah dianugerahkan Allah kitab Taurat dan Injil mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah dan segala yang dibawanya adalah benar belaka. Mereka meyakini kebenaran Muhammad dan mengenali beliau seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Malah para ulama tafsir mengatakan mereka kenal Nabi Muhammad melebihi, bukan sama dengan, melebihi daripada mereka kenal anak sendiri. Ayat ini menyebut mereka mengenal Nabi Muhammad seperti mereka, sebagaimana mereka mengenal anak sendiri. Komen para ulama tafsir, malah mereka mengenal Muhammad melebihi daripada mereka mengenal anak sendiri. Betul tak? Di mana betulnya? Bismillah. Minta maaf ibu-ibu. Suami punya anak dari istrinya. Dia kenal itu anaknya, tapi belum tentu itu anaknya. Ada tak kemungkinan istri curang? Ada tak kemungkinan istri curang? Yang akhirnya dia karena double keluarga, dianggaplah itu barangkali dari sperma mani suaminya. Ketika suami overseas, outstation, dia bersama dengan lelaki lain, akhirnya hamil. Suami anggap itu anaknya. Ada kemungkinan tak? Na'udzubillah. Maksud Ustaz, ada kemungkinan tak? Suami anggap itu anaknya padahal itu bukan dari sperma dia. Tetapi kenalnya Yahudi dan Nasrani terhadap Nabi Muhammad, Allah dah sebut dah ciri-ciri Nabi Muhammad dalam Taurat dan Injil. Tak kena, tak jahil macam mana lagi. Confirm. Sebab itu penyaksian dari Allah. Itulah Rasul aku yang terakhir. Kata Allah, tak ragu apa lagi dengan apa yang Allah cakap. Dapat faham tak? Apa kata ulama tafsir? Yahudi Nasrani kenal Nabi Muhammad melebihi dari mereka itu mengenal anak kandung sendiri. Anak kandung sendiri yang dianggap anak kandung belum tentu anak kandung. Kemungkinan itu ada. Dapat faham? Ya. Hadirin dan hadirat. Tetapi sayangnya sungguh banyak dari kalangan ahli kitab yang kufur terhadapnya dan menyembunyikan penyaksian kebenaran tersebut padahal mereka mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala sangat murka dengan golongan ini sebagaimana dalam firman-Nya, "Wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah." Siapakah yang lebih zalim dari orang-orang yang menyembunyikan syahadah atau penyaksian daripada Allah yang ada padanya? Dan di antara penyaksian yang datang dari Allah ialah bahwa Allah akan mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tertera di dalam kitab Taurat dan Injil. Sebenarnya dalam keadaan, dalam kenyataan di atas, selain peringatan keras dari Allah terhadap kejahatan ahli kitab, juga tersirat hiburan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman kepadanya. Oleh sebab itu, kita beriman dengan Nabi Muhammad dengan sungguh-sungguh, beliaulah rasul yang terakhir. Betul tak keimanan kita sudah tak berbelah bagi lagi? Sehingga andai kata ada orang Melayu mendakwa dia rasul Melayu, kita tak boleh terima. Betul tak? Karena itu namanya akidah. Akidah maknanya simpulan yang sudah tak boleh dibuka lagi. Sementara setengah-setengah makcik di Kuala Lumpur, orang menari-nari girang dia dapat rasul baru. Ada tengok dalam televisyen dulu kok. Oh, menari-nari gembira. Kami ada rasul. Rasul kami boleh beritahu yang kami akan masuk syurga. Kamu punya rasul dah mati, tak beritahu. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Tapi kita dah tentu dah, rasul kita ada cakap. Ini makcik-makcik. Subhanallah. Hadirin dan hadirat, al-haq min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Ayat ini memberi penegasan bahwa yang benar adalah segala yang datang dari Allah dan Rasulnya, bukan yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Oleh itu kaum muslimin tidak boleh ragu-ragu. Sebenarnya masalah kiblat ini bukanlah masalah prinsip atau asas, sebagaimana asas agama seperti tauhid, iman kepada hari kiamat dan lain-lain lagi. Mungkin di sini ada sedikit kekeliruan para jemaah. Masalah arah kiblat bukan perkara prinsip, sebagaimana prinsipnya tauhid, mengesahkan Allah adanya hari kiamat, adanya takdir. Ustaz, menghadap ke arah kiblat bukan perkara prinsip? Yes. Buktinya, bila pada suatu ketika langit mendung, kompas tak ada, orang tempatan tak ada untuk ditanya mana arah kiblat, yang namanya salat, wajib salat. Kan maknanya ketika itu arah kiblat bukanlah penting sangat. Menghadap arah kiblat hanya diwajibkan bagi orang mukim, bagi orang yang tahu arah kiblat. Mungkin tak ada ketika tertentu dalam hutan ke, di padang pasir ke, tengah laut ke, mendung ke, tak nampak lagi matahari, kemana arah barat? Wajib salat tak? Wajib. Itu sebabnya anak-anak bila balik campingkan dan sebagainya, tak boleh kata ketika ditanya oleh mak, kamu dah salat tak? Tak tahu arah kiblat lah mak. Nah, itu alasan yang dibuat-buat lah itu. Tak patut macam itu. Yang lebih teruk lagi, tak bawa songkok lah mak. Lebih teruk lagi, tak bawa sejadah lah mak. Juga adalah teruk, tak bawa telekung lah mak. Semua itu budaya-budaya Melayu belakang, bukan daripada agama. Telekung bukan beragama. Agama kata tutup aurat. Tutup kepala ni bukan syarat. Kalau tutup kepala, songkok, ketayap, bagus bila dipakai. Kalau tak pakai pun salat sah tak? Sah. Termasuk arah kiblat, dia bukan syarat utama. Hadirin dan hadirat, itu supaya jangan salah faham. Ustaz maksud tidak prinsip tu bukan tak perlu. Tapi ada ketika kita disuruh salat, malah kata para ulama, bila seseorang yang salat menurut ijtihadnya menghadap suatu arah, ternyata dah selesai salat ditegur, kiblat yang kamu arah tadi itu salah, ulama fiqh kata tak payah dikada balik. Tak payah, sudah sah dah. Hadirin dan hadirat, kiblat hanya satu arah yang masing-masing umat diperintahkan untuk menghadap kepadanya ketika mereka mengerjakan salat. Oleh itu, Setiap orang yang beriman mestilah menjauhi ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi Ustaz ulang sekali lagi tentang kiblat bukan perkara prinsip. Apa sebab? Pernah tak terjadi perubahan arah kiblat? Menunjukkan bahwa arah itu bukan prinsip. Kalau prinsip seperti mengesahkan Allah, betul tak semua rasul bawa prinsip yang sama? Betul tak semua rasul membawa prinsip setelah mati akan dibangkitkan balik dan akan dihisab di sana ada syurga neraka? Itu prinsip. Dia tak berubah-ubah. Nah, hadirin dan hadirat, kita sambung dengan sesi kedua, yaitu dari ayat 148 hingga 152. Tolong ikuti. Tolong ikuti. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikum Allahu jami'a. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Wa innahu lalhaqqu min rabbik. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون Hadirin dan hadirat kalian, setelah membantah dakwaan ahli kitab, ini sambungan ya, sambungan pelajaran kita yang lalu. Setelah membantah dakwaan ahli kitab yang mempertikaikan perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, padahal mereka sebenarnya mengetahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Allah yang hak. Apa makna Nabi Allah yang hak? Yang sebenar. Mereka mengenali beliau sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Malah tadi Ustaz kata, Mereka mengenali baginda melebihi, bukan sama dengan. Betul tak? Atas sebab-sebab tadi. Keingkaran mereka terhadap isu perubahan kiblat hanyalah semata-mata didorong oleh sikap angkuh dan degilnya. Kita sebut angkuh, degil, apa sebab tadi? Sebab ikut Muhammad, maknanya kedudukan mereka jadi jatuh. Sebab mereka sudah diklaim bahwa mereka lah umat yang paling mulia. Muhammad pula orang Arab. Lalu di dalam ayat berikut Allah menegaskan bahwa sebenarnya setiap umat memiliki kiblat sendiri yang mereka wajib menghadap kepadanya. Sebabnya Allah berfirman, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri. Nah, tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Maksud ayat, tiap-tiap umat memiliki arah kiblat tertentu yang mereka wajib menghadap ke arahnya. Karena ketika mengerjakan salat, umpamanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi masallatu wassalam, kedua-duanya menghadap ke arah Ka'bah. Ibrahim dan Ismail. Bani Israel pula disuruh oleh Allah, bukan mereka-reka, disuruh oleh Allah menghadap ke arah Baitul Maqdis. Sebab Bani Israel ini daripada Ishak. Nasrani menghadap ke arah Masyrik, yaitu Timur. Ini yang Ustaz katakan bahwa menghadap arah kiblat prinsip atau bukan prinsip? Bukan prinsip. Jika mereka memahami hakikat ini, maka tidak wajar mereka mempertikaikan perubahan arah kiblat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan kiblat termasuk salah satu masalah yang kita boleh berbeza antara satu dengan yang lain, dengan umat yang lain. Boleh tak? Boleh berbeza. Arah kiblat bukanlah perkara asas dalam beragama, berbeza dengan isu tauhid dan iman pada hari pembalasan. Kita sepatutnya menerima saja ketentuan wahyu sebagaimana ketentuan bilangan rakaat dalam salat dan kadar nisab zakat. Boleh tak kita pertikaikan yang subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat? Kalau boleh kita terima macam itu. Terima apa adanya. Hadirin dan hadirat, ditinjau dari sudut akidah, antara Allah dengan kita, antara kita dengan Allah, Islam hanya iktiraf adanya middleman antara kita dengan Allah. Maaf, antara Allah dengan kita, bukan antara kita dengan Allah. Orang tengah yang diperakui oleh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang tengah dari Allah pada kita. Sebab Allah tidak beri arahan atau larangan directly kepada setiap individu. Betul tak? Allah pilih setiap generasi orang terbaik, lalu orang tersebut diturunkan wahyu melalui Malaikat Jibril. Lalu setelah menerima wahyu manusia pilihan itu, lalu manusia tersebut yang telah dipilih oleh Allah lalu menerima wahyu, diwajibkan oleh Allah menyampaikan pada umat kehendak-kehendak Allah. Jadi daripada Allah pada kita, perlu tak orang tengah? Siapa di orang tengah? Rasulullah, bukan Muhammad. Muhammad untuk kita. Sebelum kita namanya Isa, ada nama Musa, ada nama Ibrahim, ada nama Nuh. Betul tak? Tapi dari kita, hendaklah direct kepada Allah. Tak perlu lagi pakai orang tengah. Bila ditanya balik, mengapa Ustaz perlu ada orang tengah antara Allah dengan manusia? Karena manusia dicipta agar patuh pada Allah. Allah pula tidak beritahu directly kepada setiap manusia. Oleh sebab itu, Allah subhanahu wa ta'ala suruh agar kita patuhi Rasul. Orang yang paling tahu bagaimana cara beribadat dan mendekatkan diri kepada Allah, setuju tak kalau Ustaz katakan adalah para Rasulullah? Betul tak? Boleh tak kita mendakwa ada amal mendekatkan diri kepada Allah yang lebih baik daripada Rasulullah? Sepatutnya kita tidak boleh pertentangkan bila ada cara ibadat Rasulullah. Betul tak? Cara yang paling selamat ikut sahaja. Jangan kita pertentangkan. Imam Asy-Syafi'i di antara orang yang paling paham akan prinsip ini. Sehingga beliau berkata, "Iza sahal hadis fahuwa mazhabi." Bila kamu dapati hadis itu sahih, itulah dia pendapat aku. Bila pendapat aku bercanggah dengan hadis yang sahih, campak jauh-jauh pendapat aku, ambil hadis yang sahih. Maknanya, Imam Syafi'i faham tak prinsip ini? Pengikutnya yang tak faham. Malah mendakwa ikut Syafi'i lebih afdal. Kita bila bercakap Syafi'i bukan bermaksud tidak merendahkan Imam Syafi'i. Beliau imam besar. Betul tak? Umur 10 tahun dah hafal Quran dah. Umur 12 tahun dah hafal kitab Al-Muwatta. Kitab hadis karangan Imam Malik. Tapi kita tetap kata Syafi'i bukan manusia maksum. Yang maksum hanya Rasulullah. Ini lebih-lebih lagi akidah kita bahawa nanti ketika bangkit di padang mahsyar berhimpun, kita akan diadili di mahkamah tersebut yang bertindak sebagai hakim Allah. Dan Allah akan panggil Rasul sebagai saksi. Bukan Abu Hanifah, bukan Imam Malik, bukan Syafi'i, bukan Abdullah Yasin. Rasulullah. Perlu tak ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian amal kita ikut cara Rasulullah? Supaya Rasulullah bila ditanya, "Ya Muhammad, ini si fulan ini umatmu, dia beramal begini-begini, memang macam itu ke yang kau ajar?" "Naam ya Allah, selamat." Bila Nabi mula mengingkari, tak macam itu. Ditolak amal. Jadi macam mana kita tidak ta'asub? Betul tak? Kalau tidak ta'asub pun ta'asublah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya kadang-kadang kita yang ingin bawa jalan macam ini dikatakan sesat dan macam-macam label kita dia. Ini semuanya berbalik kepada hikmah terbagi dua. Hikmah ilmiah dan hikmah amaliyah. Hikmah ilmiah mesti bersandarkan Quran dan Sunnah. Ilmiah. Sebagaimana Salafus Salih berkata, tolong ikut, "Al-ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul." Ilmu yang sebenar ialah apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasul sabdakan. Kita tidak ragu apa lagi. Kecuali jika tidak ada dalam Quran, Sunnah, baru kita ambil pandangan para ulama. Bila ada, tak payah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dihormati sekalian, dalam hal ini kita hanya diperintahkan oleh Allah, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebajikan atau kebaikan. Maksudnya, bersegeralah kamu melaksanakan apa saja jenis kebaikan. Usahakanlah agar kamu menjadi orang pertama dan mendahului orang lain untuk melakukannya. Bukan sebaliknya. Bila dah tahu kebenaran, kalau boleh kita jadi orang pertama. Apatah lagi sampai menolak kebenaran dengan sombong dan takabur, karena terlalu mengikuti hawa nafsu. Sikap demikian hanya akan membawa kamu kepada kejahatan dan kesesatan. Ini sebagaimana firman Allah, "Fama ba'dal khalq, fama za ba'dal haqqi illa dhalal." Maka tidak ada sesudah kebenaran melainkan kesesatan. Tolong bapak-bapak dan ibu-ibu beri komen. Orang kafir terbagi dua, ahli kitab dan musyrikin. Ahli kitab ini Yahudi dan Nasrani. musyrikin penyembah berhala. Termasuk tak hari ini Buddha, Hindu, Majusi. Mereka dikatakan sebagai agama, agama bumi. Agama langit ini agama yang dapat kitab dari langit. Di antara ahli kitab Yahudi dan Nasrani berbanding musyrikin penyembah berhala yang tak ada kitab, tak ada rasul, siapa sepatutnya yang mula-mula terima Nabi Muhammad, musyrikin atau ahli kitab? Ahli kitab. Limaza, mengapa? Mereka ada knowledge. Betul tak? Sudah dimaklumkan oleh Allah dalam kitab Taurat, Injil, oleh Musa, oleh Isa. Betul tak? Sepatutnya mereka lah orang pertama yang terima Muhammad, karena mereka ada ilmu. Tapi justru mereka orang yang mula-mula tolak Muhammad. Dapat faham? Itu sebabnya dalam satu hadis disebut, orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya akan dihumban ke dalam api neraka 500 tahun lebih dahulu dari orang jahil. Apa sebab? Dia ada ilmu, tak buat. Nah, ini hati-hati ini, rajin-rajin ke majlis ilmu. Tak payah begini, ya Allah Akbar, jangan cikgu. Jangan. Na'udzubillah. Maksudnya, barulah berfaedah ilmu yang kita himpun ni jika kita amal. Bila tak diamalkan, sebab kata Imam Ibn Al-Qayyim, penyakit manusia ada dua. Degil dan jahil. Ada beza tak degil dan jahil? Jahil bodoh, dia tidak berbuat karena kebodohannya. Degil ni, dia ada, dia tahu, tapi dia tak mau buat. Kedua-dua tidak elok. Tapi bila dibandingkan, mana yang lebih berbahaya? Degil lebih bahaya dari jahil, walaupun dua-duanya tak elok. Itu sebabnya kita minta dilindungi oleh Allah daripada al-maghdubi alaihim lebih dahulu daripada waladdalin. Bukan jalan orang yang engkau murkai karena degilnya, bukan pula jalan orang yang sesat karena jahilnya. Degil lebih berbahaya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a, innallaha ala kulli syai'in qadir. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Maksudnya, dimanapun tempat kamu melakukan amalan, niscaya pasti akan dihimpunkan oleh Allah untuk dihisab, dikira pada hari kiamat nanti. Atas sebab itu, hendaklah kita bersegera melakukan kebaikan. Jangan ditangguh-tangguhkan lagi. Adapun tentang ketika melaksanakan amalan itu di negeri mana kita sedang berada, atau ke arah mana kita sedang menghadap, itu bukan perkara penting. Yang paling penting ialah amal saleh itu hendaklah dilakukan segera. Ketentuan ini sebenarnya adalah menjadi berita gembira bagi orang-orang yang taat, dan sebaliknya peringatan kepada orang-orang yang gemar melakukan maksiat dan dosa. Ayat di atas diakhiri dengan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maknanya Allah sedikit pun tidak merasa lemah untuk menghimpunkan segala manusia dan amalan mereka masing-masing pada hari kiamat, hari pembalasan kelak. Tidak kira di mana dan arah manapun mereka berada, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk melakukan itu semua. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa annahu lal haqqu mir rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palinglah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Tak kira di mana kita berada, kita hendaklah menghadap arah kiblat. Arah kiblat orang Malaysia, arah anginnya mana? Barat, sedikit ke kanan. Ya, menghala ke timur. Indonesia dijajah Belanda. Belanda juga ada negeri jajahan yang lain, antara lain Suriname. Orang Indonesia bilang Suriname. Dekat Amerika sana. Banyak buruh-buruh kasar dari Jawa dibawa ke Suriname untuk membuat kerja-kerja kasar. Buruh. Ada di kalangan buruh-buruh tersebut. Karena di Jawa, mereka salat menghadap ke arah barat. Ketika berada di Suriname, juga menghadap ke arah barat. Dapat paham maksud Ustaz? Betul atau keliru? Tidak semestinya ketika berada di bumi Suriname, Mekah itu arah barat Suriname. Tapi mereka terlalu terikat dengan arah barat ketika di Surabaya, maka arah barat juga dah berada di negeri lain. Tak semestinya begitu. Betul tak? Ketika kita berada umpamanya di Jepun, mungkin dah lain lagi. Ketika berada di Australia, dah jadi lain lagi. Kalau kita berada di Cape Town, South Africa, barangkali ke arah utara pula. Betul tak? Itu maksud ayat. Hadirin dan hadirat. Maksudnya daripada tempat manapun kita keluar, maka kita mestilah memalingkan wajah kita ke arah Masjidil Haram. Ketika kita salat, arahan ini bersifat umum, bukan khusus untuk suatu negeri tanpa negeri yang lain. Dan bukan khusus untuk orang yang mukim, menetap tanpa orang yang sedang musafir. Allah tidak pernah lengah atau lalai terhadap amalan dan keikhlasan kita mengikuti ajaran Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dan Dia akan memberi ganjaran setimpal untuk kita semua. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa min haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palinglah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palinglah wajahmu ke arahnya. Arahan agar memalingkan wajah ke arah Masjidil Haram diulang beberapa kali dalam ayat-ayat di atas, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengambil berat dalam masalah ini karena ia mengandungi beberapa hikmah dan manfaat. Perkara ini dijelaskan oleh Allah dalam ayat berikut, li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjah illa alladziina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni. Nah, apa hikmah kita menghadap ke arah kiblat? Agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka, maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Apa maksudnya? Penentuan arah kiblat kepada Ka'bah yang terletak di Mekah Al-Mukarramah ialah bertujuan supaya tidak ada hujah atau alasan bagi orang-orang kafir, sama ada ahli kitab maupun musyrikin, untuk menuduh kamu sebagai rasul yang palsu. Sebab kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap saja berkiblatkan Baitul Maqdis, niscaya mereka ada alasan hujah untuk mempertikaikan kesahihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Ustaz ada sebut bahwa orang Yahudi dapat mengesan dalam Taurat bahwa ciri-ciri rasul terakhir memang kiblatnya di Ka'bah yang ada di Mekah. Kiblatnya. Menurut Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, ahli kitab mendapati di dalam kitab mereka bahwa kiblat bagi rasul akhir zaman adalah Ka'bah, Baitullah Al-Haram di Mekah. Ini. Orang ahli kitab tahu tak? Tahu. Sedangkan musyrikin Mekah pula memandang bahwa Ka'bah adalah rumah yang sangat agung, yang menjadi lambang kemegahan mereka. Ia mempunyai kaitan dengan agama Ibrahim. Oleh itu, jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menghadap ke arah Ka'bah, maka ada alasan bagi mereka untuk menolak ajarannya. Coba lihat. Nabi Muhammad menghadap ke arah Ka'bah pun mereka tolak. Macam mana kalau Nabi Muhammad tidak menghadap Ka'bah? Betul tak? Orang musyrikin Mekah, mereka tahu bahwa yang membina Ka'bah itu adalah Ibrahim. Mereka percaya tak pada Ibrahim? Percaya. Sebab orang Mekah ada satu aliran namanya Hunafa. Apa namanya? Hunafa, iaitu pengikut setia ajaran Ibrahim. Cuma telah mereka modify, mereka telah ubah suai sehingga lari daripada ajaran Ibrahim sebenar. Mereka menyembah berhala, padahal Ibrahim kan melarang menyembah berhala. Tapi mereka tetap mengagungkan Ibrahim. Maknanya, ada tak unsur Ibrahim yang mereka agung itu pada Ka'bah? Itu sebabnya Datuk Nabi ketika mengungsi di atas bukit-bukit Mekah, ketika Abraha tentara bergajah akan menyerang, apa kata Datuk Nabi Abdul Muttalib? Ana ra'il ghanam wal Ka'bah lahu ra'in yuhmiha au kama qala Rasul. Aku adalah penjaga kambing, pengembala kambing. Ka'bah ada penjaga yang akan melindunginya. Maknanya mereka pun tahu tak ada Allah. Cuma sayangnya mereka tidak menyembah Allah. Mereka sekutukan dengan berhala-berhala. Karena mereka ada kepercayaan tentang Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dipercayai oleh orang-orang musyrikin juga. Kalau Yahudi Nasrani memanglah. Yahudi dan Nasrani. Percaya tak Nabi Ibrahim? Itu Abraham Lincoln. Betul tak? Itu adalah diambil dari kata Nabi Ibrahim. Abraham cuma istilah mereka. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, yang mempunyai kaitan dengan agama Ibrahim, oleh itu jika Nabi Muhammad tidak menghadap ke arah Ka'bah, maka akan ada alasan bagi mereka untuk menolak ajarannya. Sebab bagaimana mungkin Muhammad mendakwa bahwa ia menganut agama Ibrahim, sedangkan ia sendiri dan pengikutnya meninggalkan kiblat Ibrahim. Jadi dengan menghadap ke arah Ka'bah, maka terputuslah hujah ahli kitab dan musyrikin ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya pada Nabi Muhammad ada kebenaran tak? Cuma mereka tolak itu hanya kedegilan saja. Namun demikian, rasa tidak puas hati daripada kalangan manusia terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah wujud, tetap wujud walaupun hujah demi hujah begitu jelas dan tidak dapat dipatahkan lagi. Nah, ini yang Ustaz katakan tadi. Hikmah ilmiah mesti diletakkan dahulu ke depan. Depan, dia imam kita. Bila kita tahu kebenaran, tak mau ikut, rosak kita punya hikmah amaliyah. Dapat faham tak? Pengajaran malam ini ni, kalau tak banyak pun, ingat dua hikmah ni pun dah cukup. Prinsip sangat itu bagi Ustaz lah. Betul tak? Betul tak dengan hikmah ilmiah membuat kita confident, yakin dengan amal kita? Tentang Allah terima itu hak Allah dan otoriti Allah lah. Betul tak? Cakap Allah, cakap Rasul, tak ada yang boleh mengatasi. Itu hikmah ilmiah. Itu sebabnya kita belajar tafsir ni. Boleh tak kita berusaha tak mendapatkan hikmah ilmiah? Baru berdasarkan apa yang kita telah fahami, kita pun berbuat dalam kehidupan sehari-hari masing-masing. Dia memandu kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, namun demikian, maaf, mereka lah orang-orang yang zalim, yang senantiasa menyandarkan pandangan mereka semata-mata kepada hawa nafsu. Jenis manusia seperti ini memang sukar untuk dibentuk. Oleh sebab itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita supaya jangan takut kepada mereka, karena hujah mereka batil. Apa makna batil? Salah. Batil itu salah, lawan dari hak. Dan setiap kebatilan akan hancur. Ini berbeza dengan kebenaran atau al-haq. Dan segala yang datang daripada Allah pasti benar. Itulah sebabnya kita disuruh oleh Allah supaya takut hanya kepadanya sahaja. Takut kepada Allah adalah punca segala kebaikan. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Dan agar aku sempurnakan nikmatku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. Dalam ayat ini pula Allah menjelaskan lagi dua hikmah atau faedah penetapan Ka'bah sebagai kiblat mereka, yaitu untuk menyempurnakan nikmatnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan supaya mereka mendapat petunjuk. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Nah, ayat yang terakhir ini sangat mustahak. Apa dia, Ustaz? Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami. Siapa rasul itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mensucikan kamu. Jadi nabi bukan hanya membaca ayat-ayat Allah. Yatlu itu bukan yaqra'u. Dulu Ustaz ada sebut makna yatlu itu baca, beri kepahaman dan amalkan. Itu makna yatlu. Kalau yaqra'u sekedar baca, mungkin tak amal. Tapi yatlu ini, itu sebabnya kata ulama tafsir, yatlu dengan makna ittiba', yaitu ikut. Jadi nabi bacakan ayat-ayat Quran agar kita ikuti. Dan nabi juga berperanan wa yuzakkikum, dan yang mensucikan kamu. Mensucikan daripada apa, Pak? Daripada najis hissi, physical, dan najis maknawi. Najis hissi yaitu dari najis-najis kotoran lah, physically. Dan najis maknawi, syirik, khurafat, segala bentuk penyakit-penyakit hati, termasuk tak hasad, riya, ujub, takabur, termasuk. Itu nabi peranannya membersihkan kita dari itu semua dan mengajarkan kepada kamu Alkitab dan Al-Hikmah. Nah, hikmah di sini dengan makna As-Sunnah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Profesor Wahba Az-Zuhaili berkata, penggunaan istilah sebagaimana kami telah mengutus kepadamu rasul dalam ayat di atas menunjukkan betapa hebatnya nikmat perubahan arah kiblat kepada Ka'bah. Jadi maknanya nikmat Ka'bah itu sebagai nikmat kerasulan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membawa perubahan arah kiblat yang mula-mula oleh datuknya yaitu Ibrahim, barulah Ka'bah itu jadikan kiblat balik pada zaman siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat tersebut juga dinyatakan beberapa tugas rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, kita respect, hormat, sanjung seseorang bila kita memahami apa peranan orang itu. Betul tak? Semua kita respect, hormat dan sanjung mak bapak. Mengapa? Betul tak mak bapak lebih banyak dia punya jasa? Tetapi hadirin dan hadirat, ini cakap Abdullah Al-Mubarak, bukan Abdullah Yasin. Mau dengar tak? Orang yang hidup pada tahun 133 hingga 177. Di zaman Imam Syafi'i dulu, cuma lebih tua 17 tahun dari Syafi'i. Yang hidup 1300 tahun yang lalu. Apa kata beliau? Al-ulama'u afdal min abaikum. Ulama lebih hebat, lebih utama, lebih afdal daripada bapak-bapak kamu. Ketika sahabat bertanya, kaifa zalik? Macam mana boleh jadi begitu, wahai orang alim? ulama lebih utama dari mak bapak? Dijawab Abdullah Al-Mubarak, aba'ukum yahfazu lakum min nari dunya. Mak bapak kamu telah memelihara kamu dari api dunia. Al-ulama'u yahfazunakum min naril akhirah. Sedangkan ulama pula berusaha memelihara kamu dari api akhirat. Betul tak? Mak bapak beri kita pakaian, makanan, pelajaran akademik, sehingga kita dapat kerja-kerja yang lumayan gajinya, sehingga terhindar daripada kefakiran, kepapaan hidup, kemiskinan. Betul tak itu api dunia? Ulama yang mengajar kita akidah yang betul, cara ibadat yang betul, akhlak yang mulia. Betul tak itu semua modal terhindarnya kita dari api neraka? Cuma tentu saja menyahut soalan tadi, ulama yang mana? Ulama ada dua macam. Ada ulama khair, ulama yang baik. Itu dia yang dimaksudkan ulama yang boleh membimbing kita terhindar daripada api neraka. Sedangkan ulama satu lagi, ulama su'. Apa makna ulama su'? Dekat-dekat tu ulama busuk sajalah. Nama saja ulama, tapi kemungkaran berlaku diam saja. Malah mengampu dan mengampu. Bila takut menegur, bila tegur takut nanti tak berasap dapurnya. Itu semua pendakwah atau ustaz atau ulama yang tidak elok. Yang elok cakap saja kebenaran. Orang mau terima tak terima terserah. Tawakal pada Allah. Sumber rezeki adalah Allah, bukan manusia. Betul tak? Yang macam itu tu, yang macam itu yang katanya lebih afdal. Tapi ini bila kita dapat ibu bapa yang juga ambil peranan ulama, selain dia beri kemudahan untuk membolehkan kita hidup selesa di dunia, dia juga ajar kita akidah yang betul, cara ibadat yang betul. Ini tentu lebih baik lagi. Sebab dua-dua ada padanya. Setuju tak kalau ustaz katakan ada setengah ibu bapa yang hanya pandai melahirkan anak, yang dia bimbing hanya dunia, dunia, dunia, dunia. Akhirat dia tak fikir langsung. Ada tak? Ada. Nah dalam hal ini, ulama lebih utama. Nah, bapa-bapa dan ibu-ibu, hadirin hadirat, kalaulah peranan ulama macam itu, setuju tak kalau ustaz katakan bahawa Nabi Muhammad datuk semua ulama? Lagilah hebat. Itu maksud ayat ini. Dia mensucikan kita, dia baca ayat kita. Semua berpunca. Betul tak referens para ulama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Role model. Di dalam ayat tersebut juga dinyatakan beberapa tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, membacakan ayat-ayat Allah kepada kita. Ini termasuklah ayat-ayat Al-Quran dan lain-lain yang membimbing kita ke jalan yang benar. Nah, ini antara lain kita belajar tafsir ni, Pak. Dapat tak kita rasakan ada guna tak belajar tafsir? Iya. Yang kedua, mensucikan kita seperti daripada syirik kepada tauhid, daripada takabur kepada tawadhu, merendah diri, daripada riya kepada ikhlas dan lain-lain. Yang ketiga, mengajar Al-Quran dan As-Sunnah kepada kita dengan berpegang teguh kepada kedua-duanya. Dengan berpegang teguh kepada kedua-duanya, kita akan selamat daripada kesesatan. Dan yang terakhir, yang keempat, mengajarkan kita apa yang belum kita ketahui, seperti berita tentang alam ghaib, perjalanan hidup para nabi, dan keadaan umat silam dan lain-lain. Semua ini sebabnya. Setuju tak kalau ada yang mengatakan bahawa bila kita belajar Quran, macam kita belajar semua cabang ilmu? Bukan sekedar 3-in-1 macam shampoo. All-in-1. Sejarah ada dalamnya, akidah ada dalamnya, fiqh ada dalamnya, akhlak ada dalam. Betul tak, Pak? Segala-galanya. Politik pun ada di dalam. Semua ada. Cuma secara umumlah, tidak detail. Jadi sebenarnya bila belajar Quran ini, untung sebenarnya. Ustaz, mengapa begitu tertarik? Karena membuat kita jadi lebih yakin. Lebih yakin. Betul tak? Yakin. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ingat kepada Allah ada tiga jenis. Ingat dengan lisan, yaitu mengucapkan Alhamdulillah. Ingat dengan hati, memikirkan kebesaran Allah. Dan ingat dengan anggota, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarangnya. Kemudian Allah menyuruh kita agar mensyukuri nikmatnya karena kemuncak zikir dan syukur. Karena kemuncak zikir dan syukur. Dan kemuncak kesyukuran pula ialah mempertingkatkan ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin dan hadirat, ini yang dapat Ustaz sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan ada jugalah manfaatnya untuk kita semua. Yang jelas, sampai di mana kepahaman yang kita boleh ambil dalam majlis ini, semua layak mendapat ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Yang penting niat mesti ikhlas. Ingat selalu bapak-bapak dan ibu-ibu, Ustaz tambah satu lagi kata-kata Abdullah Al-Mubarak. Boleh tak? Kalau tadi Abdullah Al-Mubarak, seorang ulama yang disejani pada tahun 130-150. Kalau tadi komennya ulama lebih utama dari mak bapak kamu dengan alasan tersendiri, Abdullah Al-Mubarak juga menyebut adab menuntut ilmu ada enam. Pertama, an-niyah. Apa dia? Niat mesti ikhlas. Niat mesti ikhlas. Karena tidak tambah. Kaifiyah atau hikmah ilmiah. Tidak tambah hikmah ilmiah, kita kena masuk majlis ilmu. Ilmu yang kita dapat dalam majlis umpama ini tergolong tak ke dalam ilmu nafi'un? Ilmu yang berguna. Yang kedua, adab menuntut ilmu. Al-istima'. Apa dia? Al-istima' maknanya mendengar dengan tekun. Dan Alhamdulillah kita pun dari awal tadi hingga akhir dapat menumpukan perhatian. Dah dua dah. Yang ketiga, al-fahmu. Apa maknanya? Faham. Alhamdulillah. Ustaz boleh cakap bahasa yang kita boleh faham. Alhamdulillah. Ada yang tak faham? Faham insyaAllah. Kecuali yang tidurlah. Tapi tak, alhamdulillah tak ada yang tidur. Ustaz tengok. Dah berapa dah pak? Niat. Dengar dengan tekun. Al-niyah. Istima' dan yang ketiga al-fahmu. Yang keempat, al-hifzu. Hifzu itu maknanya ingat. Apa yang kita dengar dan faham itu tinggal dalam memori. Minda kita tinggal. Berapa kadar masuk dalam memori, berbeza tentunya. Betul tak? Itu bukan kerja kita. Dari 50 poin yang Ustaz tadi sebut, ada yang masuk 30. Ada yang dapat simpan umpamanya 20, ada yang 10, ada yang 5. Itu kemampuan masing-masing. Al-hifzu. Baru yang kelima, al-amalu. Setelah kita simpan dan ingat itu dalam memori, baru terdorong untuk amal. Dan yang terakhir, yang keenam, an-nashru. Sebar-sebarkan. Jangan apa yang kita tahu dan dah faham untuk diri sendiri saja. Jangan. Kita ada anak, kita ada suami, kita ada istri, kita ada adik kakak. Andai kata perjalanan mereka itu menurut ilmu kita, hikmah ilmiah yang ada pada kita, dia tak ada, kita kena beritahu. Betul tak? Ustaz, rasa Ustaz sudah buat yang ini nih. Ustaz buat semampu yang Ustaz boleh. Ustaz ada sedikit knowledge tentang ini, Ustaz kena sampaikan. Kena sampaikan. Alhamdulillah. Kita semua ada tanggungjawab ini. Hadirin dan hadirat, ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. InsyaAllah kita jumpa lagi nanti. Seperti biasa, insyaAllah Ahad ketiga pada bulan Mac nanti. Kalau tidak.